Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, walamman hazaman nas lam yanhazim Anas bin Nadhr. Wa qala Allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma sana'a haula, yani al-muslimin. Wa abra'u ilayka mimma sana'a haula, yani al-mushrikin. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر؟ فقال أنس بن نضر واها لريح الجنة يا سعد إني أجد دون أهد ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما عرف حتى عرفته أخته حتى عرفته أخته ببنانه وببضع وثمانون ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم وصرخ فيهم إبليس أي عباد الله أخزاكم الله فارجعوا من الهزيمة فاجلدوا فاجتلدوا. بركات الإمام ذو القيم رحمه الله masih dalam kisah perang Uhud. Maka tatkala orang kaum musyrikin terpukul mundur di awal pertempuran. Ya. Di awal pertempuran orang-orang musyrikin terpukul mundur. Maka ketika itu pasukan pemanah melihat kaum musyrikin mundur. Yang harusnya orang-orang yang harusnya pasukan pemanah di Gunung Uhud itu tidak boleh turun, maka mereka para sahabat kaum muslimin tuh turun, akhirnya diputar oleh orang-orang musyrikin ya, dan diserang oleh musuh. Di awal pertempuran ini penting, di awal pertempuran orang-orang musyrikin lari tunggang langgang, mundur ke belakang. Dan Anas bin Nadhr tidak terkalahkan, artinya maju terus berperang, bertempur. Waqala, maka Anas bin Nadhr mengatakan, Allahumma ya Allah, ini a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, yani al-muslimin. Ya Allah, sungguhnya aku meminta ampun kepada Engkau dari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Wa abra ilaika mimma sana'a haula, yani al-musyrikin. Dan aku berlepas diri kepada Engkau ya Allah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Tsumma taqaddam. Kemudian Anas bin Nadhr maju ke depan. Ya, perang dulu ya, kalau udah maju ke depan ya. Masya Allah. Ya, yang dihadapi tombak, pedang, dan panah. Ya kan? Nah, jenis senjata ya ketika itu. Pedang, tombak, pisau. Ya, kalau pedangnya gak ada. Artinya alat-alat yang tajam semua. Falaqiyahu Sa'ad bin Mu'ad, maka Anas bin Nadhr dijumpai oleh Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala, maka kata Sa'ad bin Mu'ad, aina ya Aba Umar, mau kemana kamu wahai Abu Umar? Ini kunyanya siapa? Anas bin Al-Nadhr. Maka dijawab oleh Anas bin Nadhr, wahan lirihil jannati ya Sa'ad, mencari angin surga wahai Sa'ad, Inni ajiduhu duna Uhudin thumma madha. Sesungguhnya aku mendapati, mencium wangi surga di bawah gunung Uhud. Kemudian maju ke depan. Faqatala al-qawma hatta qutil. Maka Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala an maju terus berperang, memerangi orang-orang musyrikin terus sampai beliau pun terbunuh. Ya tadi senjatanya setiap maju, kalau enggak berhadapan dengan pedang, dengan tombak, dengan panah dan lain sebagainya, musuh depan, kanan, kiri, belakang. Fama'uriba hatta arafathu ukhtuhu bibananihi. Tidak ada yang mengetahui beliau seorang pun kecuali saudara perempuannya. Itu pun terlihat dari ciri di jari-jari beliau, jari tangannya. Artinya sudah tembus sana sini, robek sana sini dengan pedang dan tombak dan panah. Wabi bid'un wa thamanun, dihitung kurang lebih 80 sayatan, mau pedangnya, mau tombaknya, mau anak panahnya. Ma baina ta'natin bi ruhin wa darbatin bi sayf ramyatin bi saham. Di situ ada bekas tombak, pedang, anak panah, semuanya. Totalnya 80 luka. Sehingga tidak diketahui oleh seorang pun ini siapa. Kecuali siapa? Saudara wanitanya, itu saudara perempuannya. Dari mana? Dari jarinya. Dia tahu namanya adiknya atau kakaknya perempuan. Ya tahulah. Ya dari kecil tahu tandanya. Nah, ini Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu. Sungguhnya aku mencium wangi surga di bawah gunung Uhud. Allahu Akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah.